Ada beberapa pertanyaan yang kita baca matayasar ya. Matayasar minha sebisa yang kita jawab. Bolehkah mengambil dakwah dari media televisi? Nah, Allahul musta'an. Jangan kamu didik diri kamu untuk jadi materialistis. Semua itu harus dilihat, harus diraba. Kalau enggak, kamu enggak terima, enggak percaya. Ini materialistis pemahamannya orang-orang kufar. Makanya Syekh Nasir Albani sebutkan, cukup mereka dengar suaraku, ngapain harus melihat wajahku? Artinya dengan shotingan, dengan visual, cukup audio, mereka dengar penjelasan tentang ilmu begini-gini, selesai. Dan begitulah ilmu tersampaikan. Asal muasalnya kan begitu, supaya lebih yakin orang, lebih nyaman sambil melihat yang menyampaikan begini, apa gunanya? Banyak madarat dan banyak fitnah yang akan ditimbulkan dari sarana atau media-media semacam ini. Maka kalau kamu beriman kepada Allah dan menginginkan kebaikan untuk dirimu dan keluargamu, jauhkan banyak fitnahnya. Kamu ingin dakwah, alhamdulillah, dakwah tersampaikan tanpa harus menggunakan sarana dan media seperti ini. Bahkan jangankan lagi TV. Di zaman sahabat, buru-buru TV, radio, pembesar suara enggak ada. Ada rekaman kaset. Enggak ada. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an masih marak kaset ya. Kaset. Belum ada CD, apalagi DVD, belum ada. Orang kalau ngerekam harus bawa kaset. Cetek. Rekam ceramahnya ustadznya. Kaset yang diputer pakai pita. Nah, berkembang zaman kemudian, nah, pakai ini, pakai MP3, pakai ini, pakai itu. Walhasil jauh ke belakang, bahkan di zaman sahabat, wala ada. Enggak ada alat rekam, enggak ada sarana, enggak ada media. Dakwah disampaikan dengan lisan, gitu saja. Enggak ada telepon, enggak ada handphone, enggak ada ini. Tapi Masya Allah, dakwahnya ke sana kemari, sepertiga dunia. Sampai masuk ke daratan Eropa sana. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu sampai ke Siprus. Pasukan Umar sampai ke daratan Cina. Nah, dakwah Masya Allah barokah. Wala ada TV, wala ada radio, wala ada hoki talki, wala ada, gak ada. Alhamdulillah barokah dakwah berjalan. Dan yadkhulun nas fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk ke agama Allah dengan akhlak para dai-nya, dengan keikhlasan mereka, keilmuan, amal soleh. Nah, yang ada ketika ini semua muncul, madaratnya jauh lebih besar mafsadahnya ketimbang manfaat yang diharapkan darinya. Apa termasuk hikmah ketika menasihati seseorang yang baru ngaji, yang mana dia belum tahu mana Ahlussunnah, mana Hizbi. Jadi tiap ada kajian dia selalu berangkat asal ustadznya berjenggot, celananya cingkrang. Tiba-tiba orang ini langsung dijauhi atau dianggap Hizbi dan semacamnya. Jika benar seperti yang kamu tanyakan, tidak benar. Miskin, ini maghrur. Orang yang tertipu, gak paham kondisi. Mungkin dia yuhibbul khair, cuman gak tahu harus kemana. Dibimbing. Kalau memang bisa untuk dinasehati, diarahkan. Dan seperti yang Syekh Rabi sebutkan, awamun nas la yutrakun. Awam ini gak boleh ditinggalkan. Mereka ladang dakwah buat kita. Kalau enggak, hampir banyak dari mereka menjadi bala tentara ahlul bid'ah. Siapa yang melindungi hizbiin, yang membela-bela ahlul bid'ah? Awam, karena enggak paham. Makanya tidak dibiarkan merekanya, yang awam ini. Masa kini apalagi mungkin baru ngerti, baru semangat belajar agama. Maka kamu arahkan, kamu nasihati baik-baik. Ya pelan-pelan. Yang penting cintakan kepada dia sunnah. Ayo datang ke sini ngaji ini. Jangan dari awal kamu bertemu, kamu sudah kamu hajar dengan tokoh-tokoh yang mungkin dia kagumi. Itu sesat orang itu, begini, begini, mubtadi' dia, begini, ya lari dia. Cintakan kepada dia sunnah, ajak ke majelis-majelis ahlu sunnah. Nah, alhasil, banyak dari mereka akan mau sadar dengan cara yang hikmah. Bagaimana cara meluruskan orang yang mengatakan hati-hati dengan aliran atau ajaran Wahabi? Nah, ini diaya orang-orang sufi dan ahlul batil pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dakwah ini dakwah Wahabi, benci kepada para wali Allah, dan ini ujian tentunya bagi ahlu sunnah. Ya, ditepis dengan cara yang hakim, bahwa dakwah kita mengajak orang kembali kepada Quran, kepada sunnah. Begini loh dakwah kita ini, ayat, hadis, akhlak. Tunjukkan kepada mereka. Nah, sehingga mereka paham kenyataannya tidak seperti yang diisukan oleh tokoh-tokohnya, bahwa Wahabi itu begini, Wahabi itu begitu. Nah, di zaman dahulu pun sebelum ini, ya macam-macam dugaan dan tuduhan kepada dakwah yang disebut hasyawiyah, ahlussunnah, disebut murji'ah, disebut begini, disebut mujassimah, dicelal segala macam kelompok-kelompok sesat. Walhasil persenjatailah diri dengan ilmu untuk menepis segala fitnah tersebut. Kami dibiayai ortu, tidak mau, yang mau tidak mau kami gak bisa nolak. Di pondok yang banyak didapati syubhat dan lemah lembek dalam beragama. Setiap pagi kami diperdengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz yang lembek. Adakah nasihat yang Anda sampaikan kepada kami yang bisa kami ambil manfaat darinya? Nah, Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benahi hubunganmu dengan orang tuamu agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah faham. Jaga hubungan baik itu dengan mereka, tetapi pada prinsipnya kamu tidak benar untuk berada di situ. Keselamatan agamamu itu segala-galanya, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Tetapi hubungan baik dengan orang tua tetap kamu jaga. Urusan biaya gampang, urusan finansial dan semisalnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar baginya. Yang penting sikap kamu menjaga hubungan dengan orang tuamu tidak berarti kamu mengorbankan agama dan manhajmu terus menerus di tempat fitnah dan syubhat. Menjauhlah dan tinggalkan tempat itu. Dalam rangka membendung paham komunis di kalangan masyarakat, apa boleh berdakwah bersama dengan golongan paham Islam yang lain guna tujuan tersebut di atas? Tidak boleh. Nah, para ulama kita telah mengingatkan jauh-jauh hari. Imam Ahmad salah satu yang berkata, la taghtar atau la ta'khudu min ahlil kalam atau min ahlil bid'ah wa in dhabbu 'anis sunnah. Jangan kamu ambil dari ahlil kalam atau ahlil bid'ah, beliau sebutkan, walaupun mereka menampakkan pembelaan kepada sunnah. Tapi mereka pada diri mereka ahlul kalam, ahlul bid'ah. Fala yu'tamanun, termasuk orang yang tidak bisa diberi amanat, tidak bisa kamu percaya. Salah satu yang ulama sebutkan, al-mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Dia sendiri pada dirinya mubtadi' membantah mubtadi' yang lain atau orang kufar. La yu'tamanun, tidak bisa diberi kepercayaan. Dan tidak bisa fitnah-fitnah yang terjadi dihadapi kecuali dengan cara salafi, dengan cara ahlu sunnah, dengan manhaj yang benar. Tidak membuat kita kemudian buta, berjalan dengan siapapun asal tujuannya sama, memerangi komunis. Lah, tidak demikian. Kebatilan tidak bisa dihadapi dengan cara yang batil, dengan cara yang hak. Dalam sejarah, Ibnu Katsir sebutkan, terjadi di masa khilafah Ubaidiyah Batiniyah, kejam dan pengis luar biasa kepada kaum muslimin. Walhasil kaum muslimin di saat itu betul-betul tertekan dan terdolimi sangat. Fatimiyah, Ubaidiyah. Al-Muhim, sampai muncul gerakan Yazid yang dia ini background-nya Khawarij dan menentang Bani Ubaid. Melawan, dan dia punya kekuasaan, punya pasukan, punya ini. Beberapa dari ahlu sunnah tersimpati kepadanya, Melawan mereka anggap mendinglah Khawarij, sehingga bersatu bersamanya guna menghadapi Bani Ubaid. Nah, berhasil dengan adanya kesepakatan ini itu, kami siap berperang, berjihad di belakang menghadapi Batiniyah ini. Terjadi peperangan. Yazid menyampaikan kepada pasukannya, kalau sudah perang berkecamuk, puncak-puncaknya perang, kalian mundur. Teratur. Mundur dari medan perang. Artinya dengan bahasa lain, jadikan Ahlus Sunnah ini umpan untuk Bani Ubaid. Biar diberangus habis. Dan terjadi. Ratusan atau bahkan ribuan korban dari kaum muslimin, dari Ahlus Sunnah, terbunuh di masa itu. Khabith. Nah, begitu ada kesempatan, dia manfaatkan untuk melampiaskan permusuhannya kepada Ahlus Sunnah. Khawarij menganggap kufar Ahlus Sunnah. Nah, dan itu sejarah. Makanya enggak bisa kamu percaya selain Ahlus Sunnah. Walaupun mereka mungkin berbuat ini yang itu, membantah komunis ini itu, fulan fulan fulan, banyak. Tetapi langkah dan jalanmu hendaklah sesuai dengan sunnah. Siapa Hasan al-Banna? Tadi sebagainya telah kita sebutkan. Wa illa, dia tokoh sufi yang beraliran tariqah Hasofiyah, bai'at kepada imam atau tarekat tersebut, dan rutin dia kunjungi kuburan Syekh tarekatnya di setiap hari ini begitu. Sebagaimana dia sebutkan dalam biografi diri Hasan al-Banna. Bagaimana jika kita membaca karya Hasan al-Banna? Enggak boleh. Seperti Syamil Quran, alhamdulillah yang jauh lebih baik dari itu banyak. Dari karya para ulama sunnah, Syekh Sa'di rahimahullah, ringkas, padat, bahkan menjadi ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang ada dari para ulama sunnah yang sebelumnya. Itu tentang Hasan al-Banna. Pemahamannya seperti yang kamu dengar tadi, seperti apa? Bagaimana mendakwai hikmah kepada orang tua yang senang hutang di bank, padahal sudah tahu hukumnya, namun beliau beralasan bahwa kondisinya darurat. Miskin, gak tahu pentingnya syariat, ya karena kejahilan tentunya. Yang jelas kamu dakwai, anak berdakwah kepada orang tua. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, Azhar, dengan baik, dengan ilmu, dengan akhlak. Jangan terkesan menggurui, jangan terkesan kamu bodoh-bodohi orang tuamu. Bapak ini gak ngerti sunnah begini pak, sampean itu gak pernah belajar. Ya jangan. Sebutkan dengan hikmah, pak tidak boleh pak, haram, Allah bilang begini, ayat, hadis begini, begini. Posisikan diri kamu lebih rendah dari beliau, karena itu orang tuamu. Dakwah tetap kamu sampaikan. dengan cara yang sebaik mungkin. Nah. Kadang karena kejahilan dan hawa nafsu, mereka lakukan kemungkaran-kemungkaran tertentu. Al-Muhim, bersabarlah. Jangan konfrontasi dengan orang tuamu, tabrakan langsung. Apalagi sampai bentak-bentakan, sampai ngotot-ngototan. Ah, ya, itu orang tuamu. Hanya mereka tambah enggak percaya kepadamu. Oh, ternyata begini salafin. Ngaji agama berani sama orang tuanya, enggak ada sopan santunnya. Orang Jawa bilang enggak ada unggah-ungguhnya. Dijaga yang semacam ini. Penting. Penting. Intinya tetap kamu sampaikan dengan ilmu, dengan bijak, dengan arif. Akhlak dijaga. Apakah kuatnya manhaj seorang dai, seorang ustadz itu ditandai dengan sikap keras dan sering marah dalam berdakwah? Ya enggak. Ada apa marah-marah? Atau tegas. Tidak identik dengan marah. Tidak identik dengan keras. Tegas. Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya lunak sekali hatinya. Enggak bisa. Radhiyallahu anhu. Dengar ayat sedikit beliau menangis, lunak sekali hati Abu Bakar. Tapi begitu menghadapi murtadin, bagaikan gunung yang begitu kekar, tegas beliau. Bahkan Umar pun radhiyallahu anhu sempat memperdebatkan beliau, "Kif kamu perangi mereka orang yang mengatakan la ilaha illallah?" Seperti antum tahu. Sampai pada akhirnya Umar pun nurut dan yakin bahwa Abu Bakarlah yang benar. Tegas. Tidak tergoyahkan oleh syubhat dan godaan-godaan syahwat, harta ini dan yang lain yang mengancam manhajnya dan akidahnya. Cara penyampaian atau retorika orang beda satu dengan yang lain, enggak ada tuntutan harus marah, harus keras suaranya, harus begini. Yang penting kamu tegas. Syekh bin Baz rahimahullah, imam Syekhul Islam fi hadzal zaman. Kalau mungkin sebagian antum pernah dengar muhadharah-muhadharahnya, pelan sekali suaranya. Bahkan mungkin bagi yang tidak terbiasa akan sulit untuk menangkap kata-kata beliau. Orang harus pasang telinga betul apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau sampaikan. Bicara dengan menundukkan kepalanya rahimahullah. Enggak ada teriak-teriak, enggak ada marah-marah. Enggak seperti dai-dai muda yang ambisius. Salman Auda, Safar Hawali, Ait Qorni, Arifi dan walau bicara di mimbar. Ibn Baz orangnya tenang. Syekh Ibn Utsaimin tenang. Tapi tegas. Bagaimana beliau membantah, mematahkan syubhat ini itu. Yang dituntut itu ketegasanmu membela dan memperjuangkan al-haq dan ahlul haq, membantah, menolak segala kebatilan dan ahlul batil. Kamu enggak dituntut harus seperti fulan, orang beda-beda. Cara penyampaiannya, cara gaya bicaranya, enggak bisa disamaratakan. Maka bukan menjadi tanda marah-marah dan sikap keras yang kamu pertanyakan. Mohon nasihat kepada ikhwan yang terlalu bersemangat dalam hal mengingkari yang dianggapnya kemungkaran terjadi di masyarakat tanpa memperhatikan sisi mafsada dan madharatnya, sehingga dengan tindakan dia bisa memadharatkan dakwah dan bahkan ikhwan yang lain yang di tengah masyarakat tersebut. Nah, penting ya ikhwan barakallahu fikum, orang itu untuk termasuk dari hikmah mempertimbangkan dan melihat kondisi mad'u yang ada di hadapannya. Apakah orang ini bisa mendengarkan nasihat? Apakah orang ini berguna jika kamu bicara padanya? Nah, kamu pertimbangkan segalanya. Jangan sampai apa yang kamu perbuat menjadi bumerang bagi dakwah. Apalagi dengan cara yang tidak berakhlak, dengan cara yang tidak terhormat, mengingkari yang kamu anggap itu mungkar dari mereka. Siapa yang di hadapanmu ini? Sementara mungkin kebenaran itu sendiri tidak dia tahu, bahkan mungkin tanda dia orang yang ngerti agama atau ada iman padanya enggak tampak jelas padanya. Maka pertimbangkan antara sisi maslahatnya, mafsadahnya. Beda kalau kamu masuk atau menyampaikan dakwah itu dengan lunak kepada mereka, dengan rif, dengan lemah lembut. Nah, orang subhanallah perlu diambil hatinya. Allah pun sebutkan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidan lan faddu min haulik. Karena rahmat dari Rabbmu, engkau itu lunak kepada mereka, lemah lembut. Jika saja kamu kasar, keras hati kepada mereka, orang akan lari darimu. Al-muhim, hendaknya kamu selalu memperhitungkan dampak dari perbuatanmu terhadap dakwah. Itu yang masyayikh sering ingatkan kepada kita, la tu'ta da'wa min kibalikum. Jangan sampai dakwah itu terpukul karena sebab kamu. Akan jadi perbicaraan, akan jadi ini karena sebab perbuatanmu, sikapmu. Berhati-hatilah. Kadang perlu kesabaran menghadapi orang yang beraneka ragam bentuk karakter dan pemahaman yang ada pada mereka. Wahakadha. Memang demikian dakwah itu memerlukan basirah, menuntut adanya ilmu, terus menerus dengan bimbingan para ulama. Besar dan berat tugas dakwah itu, bukan ringan. Itu menjadi misi utama para nabi dan rasul. Tugas besar. Hasil masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya memberi dan menyuguhkan untuk kebaikan dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk kebaikan dan kemaslahatan dakwah kita. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.